Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita masih bisa bermajlis ya, dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka kita mempelajari dars pelajaran bahasa Arab, yang mana pada malam Rabu ini kita mengambil kitab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha ya. Al muallif Dr. Profesor Dr. Abdurrahim. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita sudah masuk atau akan masuk ya pada malam ini ada Sutani Asyar ya, pelajaran ke-12. Alhamdulillah pada pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan pelajaran yang sebelumnya, pelajaran yang ke-11, di mana pelajaran ke-11 ini banyak penggunaan kata huruf ya, huruf bersambung dengan domir. Huruf yang digunakan di sini atau huruf yang diulang-ulang di sini adalah fihi ya, kemudian fiha ya, kemudian li ya. Kalau untuk fihi yang berarti di dalamnya ya, atau fiha, kemudian juga li untuk milik, saya memiliki ya, itu sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Kita akan masuk pada pelajaran ke-12 ya. Nanti di sini juga kita akan mengetahui ya, masih berkaitan dengan domir atau kata ganti. Kemudian juga ada kata kerja ya, kata kerja nanti kita akan lihat pada pembahasan-pembahasan berikutnya insyaallah. Tapi kita akan baca terlebih dahulu bersama-sama wacana yang berikutnya ya, yang akan datang. Baik, kita mulai. Ada Susania Asyara. Ada Susania Asyara. Ya, ini pelajaran ke-12. Ada Susan. Waalaikumsalam. Ada Susania Asyara. Di sini hiwar antara Su'ad dengan Al-Bint ya. Al-Bintu. Nanti kita akan tahu Al-Bintu di sini namanya siapa ya. Berkata sini Su'ad, nama orang perempuan ya. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian di situ Al-Bint menjawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Min aina anti? Ana minar riyadi. Ana minar riyadi. Ya. Masmuki? Masmuki. Ismi Aminatu. Ismi Aminatu. Ya. Berarti sini terjawab al-bintu itu adalah Aminatu. Ya. Al-bintu itu adalah Aminatu. Baik, lanjut lagi ya. Aina abuki? Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Tsanawiyah itu yang panjang sa-nya ya, nunnya pendek jadi tsanawiyyah gitu ya. Kita ulangi. Bukan tsanawiyah tapi tsanawiyyah. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Ah kada. Baik. Fil madrasati tsanawiyyah gitu ya. Wa aina ummuki? Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Iya. Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Ahiya ukhtuki? Ahiya ukhtuki? La hiya bintu ammi. La hiya bintu ammi. Masmuha? Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? Ahiya zamilatuki? La ana fil madrasatil mutawassitati. La ana fil madrasatil mutawassitati. Wa hiya fil madrasati tsanawiyyati. Wa hiya fil madrasati tsanawiyyati. Alaki ukhtun? Alaki ukhtun? La mali ukhtun. La mali ukhtun. Alaki akhun? Alaki akhun? Na'am li akhun kabirun. Na'am li akhun kabirun. Wa huwa talibun bil jami'ati. Wa huwa talibun bil jami'ati. وَمَنْ هَذَا الطِّفْلُ الَّذِي مَعَكِ؟ وَمَنْ هَذَا الطِّفْلُ الَّذِي مَعَكِ؟ هُوَ ابْنُ أَخِي. هُوَ ابْنُ أَخِي. مَا اسْمُهُ؟ مَا اسْمُهُ؟ اسْمُهُ سَعْدٌ. اسْمُهُ سَعْدٌ. أُمُّكِ فِي الْبَيْتِ الْآنَ؟ أُمُّكِ فِي الْبَيْتِ الْآنَ؟ لَا ذَهَبَتْ إِلَى الْمُسْتَشْفَى. لَا ذَهَبَتْ إِلَى الْمُسْتَشْفَى. Nah di sini apa namanya ada sedikit atau ada ditunjukkan gambar di samping ya, ada tiga orang perempuan di sini ya, ada bernama Su'ad, ada Aminah dan ada Fatimah. Tapi yang mana yang Su'ad, yang mana yang Aminah dan mana yang Fatimah, tentu di sini kita akan bisa menemukan jawabannya setelah mengartikannya ya. Di situ ada sebagai apa petunjuk adalah ada seorang anak kecil. Nah di situ ada terjawab sebenarnya di akhir-akhir itu bahwasannya yang bersama anak kecil itu adalah yakni siapa berarti? Waman hadza tiflul ladzi ma'aki huwa ibnu akhi. Baik, kita akan artikan dulu sebentar ya. Pertama Su'ad memberi salam atau menyapa. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Di situ bukan assalamu alaikum tetapi assalamu alayki. Karena yang dihadapinya satu orang, maka boleh seperti itu. Assalamu alayki. Semoga keselamatan dan kasih sayang Allah, yani rahmat Allah dan barokahnya kepadamu ya, terhadapmu atau atasmu. Semoga keselamatan menimpamu atau selamatan atasmu dan kasih sayang Allah dan barokahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saja ya. Dan atasmu juga ya. Semoga kepadamu juga atasmu keselamatan rahmat Allah dan barokahnya. Nah, di sini masih pertanyaan atau masih dari Su'ad ya. Kaifa haluki ya bintu? Bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja. Segala puji bagi Allah. Min aina anti? Su'ad masih bertanya, dari mana engkau? Ana min Riyad. Saya dari Riyad. Ya, ibu kota Saudi Arabia. Masmuki, siapa namamu? Ismi Aminatu. Nah, maka Al-Bintu mengatakan nama saya adalah Aminah. Di mana bapakmu? Aminah berkata, Abi huna fil madinatil munawwarati. Bapakku di sini di kota yang bercahaya, yakni kota Nabi, Al-Madinatun Nabawiyah. Wa muwajjihun fil madrasatis tsanawiyah. Beliau adalah penasehat di sekolah setingkat SMA atau wakil mudir ya. Muwajjihun itu biasanya wakil mudir. Dia penasehat di sekolah SMA. Ini kata siapa? Kata Aminah ya. Wa aina ummuki? Di mana ibumu? Hiya aidan huna, dia juga di sini. Dia tabibah, yakni ibu dokter fi mustasfal wiladati, di rumah sakit bersalin. Rumah sakit khusus ibu dan anak. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Ahya ukhtuki? Ya. Nah, di sini kata siapa yang bertanya berarti? Wa man hadhil fatatul lati ma'aki ahya ukhtuki? Berarti kata Su'ad kan? Su'adnya masih bertanya. Dan siapa pemudi yang bersamamu? Apakah dia saudarimu? Wa man hadhil fatatul lati ma'aki ahya ukhtuki? Nah, ini Su'ad bertanya kepada Aminah, dan siapakah ya pemudi yang bersamamu, apakah dia saudaramu, saudara perempuanmu? La hiya bintu ammi, ya bukan, dia anak perempuan pamanku, yakni sepupunya atau misan ya. Kata Aminah, waalaikumsalam, kata Aminah, bukan, dia adalah anak perempuan pamanku, yakni sepupunya. Nah, ini yang paling tidak yang terdekat ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah Su'ad. Ya, paling tidak ini yang sebelah kanan adalah Su'ad. Kemudian perempuan atau wanita yang menghadap ke sana ini adalah Aminahnya ini. Aminah ya, yang membelakang ini namanya Aminah. Ya. Kita coba dulu di situ ya. Jadi yang paling kanan ada Su'ad, bertanya terus sih. Kemudian ini yang membelakang ini ada di sini adalah seorang perempuan adalah Aminah. Kemudian Su'ad ini kan bertanya yang bertanya kepada yang dekat sama perempuannya itu. Atau paling tidak Aminah itu yang membelakangi ke sini atau yang berhadap ke sini, karena nanti dia yang memegang anak kecil ya. Lanjut saja dulu ya. Jadi siapa pemudi yang bersamamu, apakah dia saudaramu? La, bukan, dia anak perempuan pamanku. Masmuha, ismuha Fatimatu. Namanya Fatimah. Namanya Fatimah ya. Jadi ana ulangi lagi, perempuan yang membelakangi ini adalah Fatimah, bukan Aminah, Fatimah. Fatimah ya. Ahya zamilatuki? Ya, saudara bukan, tetapi anak paman. Apakah dia temanmu satu angkatan, satu lifting gitu, satu sebaya dalam kelas? La, ya. Berarti di sini siapa yang bertanya? Masih Su'ad ya, masih Su'ad. Ini memang nggak ada nama-namanya. Tapi di sini yang bertanya terus adalah Su'ad. Nah, Su'ad masih bertanya, apakah dia temanmu satu angkatan? Aminah mengatakan, tidak. Ana fil madrasatil mutawassitati. Saya di sekolah SMP. Wahia fil madrasatil tsanawiyah. Sedangkan dia, yakni Fatimah itu, di sekolah SMA. Di sekolah ya, setingkat SMA. Alaki ukhtun? Su'ad masih bertanya, apakah engkau memiliki saudara perempuan, saudari perempuan? La mali ukhtun. Tidak, saya tidak memiliki saudara perempuan. Alaki ahun? Apakah engkau memiliki saudara laki-laki? Naam. Li ahun kabir. Ya, saya memiliki satu orang atau kakak maksudnya, saudara laki-laki yang besar, ini kakak. Ya, saya memiliki kakak, kakak laki-laki. Wa huwa talibun bil jami'ati. Dan dia mahasiswa di universitas. Kemudian Su'ad bertanya, "Wa man hadza tiflul ladzi ma'aki?" Dan siapa anak kecil ini yang bersamamu? Nah, jadi yang megang anak kecil itu adalah siapa? Aminah. Yang megang anak kecil itu adalah Aminah. Kemudian perempuan yang membelakangi atau yang berhadapan dengan Aminah ini adalah Fatimah. Lalu perempuan yang paling kanan itu Su'ad. Ya, karena nanya terus. Nah, kata Su'ad, "Waman hadza tiflul ladzi ma'aki?" Dan siapa anak kecil ini yang bersamamu? Lalu Aminah berkata, "Huwa ibnu akhi." Dia adalah anak laki-laki saudara perempuan, saudara laki-laki saya. Dia adalah ibn anak dari saudara laki-laki saya. Berarti keponakan, karena Aminah memiliki kakak, satu orang kakak laki-laki dan sudah punya anak, ya. Karena dikatakan di sini ibnu akhi. Masmuhu, anak kecil itu siapa namanya? Masmuhu siapa namanya? Yani ibnu akhi itu yang keponakannya itu. Ismuhu Sa'dun. Nah, ini anak kecil ini namanya Sa'dun. Sa'dun. Yang tiflu ini adalah Sa'dun. A ummuki fil baitil ana? Apakah ibumu di rumah sekarang? Ya. Kan ibunya kerja, ya. Barangkali ada di rumah. A ummuki fil baitil ana? Apakah ibumu di rumah sekarang? La zahabat ilal mustasfa. Nah, di sini dari awal sampai akhir dikenalkan di sini fiil, ya. Kalau yang sudah belajar sorof paham ini, ya. Jadi fiil ini menunjukkan muannas, ya, menunjukkan muannas. La zahabat ilal mustasfa. Tidak, dia, ya, ibunya maksudnya telah pergi ke rumah sakit. Jadi mustasfal wiladati, ya, rumah sakit bersalin. Baik. Jadi percakapan ini jadi jelas. Dan juga orang-orangnya, ya. Baik, langsung kita ulangi lagi satu persatu, ya. Dari sebelah kanan, satu ikhwah, satu baris pembacanya. Dan menerjemahkan, ya. Jadi seorang yang baca sekaligus menerjemahkannya. Tafadhalu, Yahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahnya? Antum terjemah. Langsung, ya. Keselamatan atas kamu dan rahmat Allah dan berkahnya. Ya, artinya semoga, ya. Assalamualaikum, semoga selamatan atasmu, ya. Taib, albintunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan semoga keselamatan atasmu, rahmat dan berkahnya. Iya. Antumahi, yang ketiga, baris ketiga. Kaifa haluki ya bintu? Bagaimana kabar anak perempuan? Kabarmu. Kabarmu. Wahai anak perempuan. Anak perempuan. Baik. Ana bi khairin alhamdulillah. Saya dalam keadaan baik. Akan selalu puji alhamdulillah. Baik. Min aina anti? Dari mana asalmu? Ana min Riyadh. Minar. Ana minar minar Riyadi. Minar Riyadi. Iya. Saya dari Riyadi. Riyad. Terus itu ke belakang aja, ya. Ya. Ah. Iya. Siapa namamu? Antum ahi, ya. Ismi Aminatu. Nama saya Aminah. Iya. Aina abuki? Di mana bapakmu? Abi ya fi Madinati. Huna. Abi huna. Abi huna fi fil Madinati. Til. Fil Madinatil Munawwarati. Abi di sini. Di sini di Saudi. Ya, di kota yang bercahaya. Ini Al-Madinah Al-Munawwarah ada merupakan salah satu kota, kan, ya. Salah satu kota di Saudi. Jadi ada Madinah, ada Mekah, ada Riyadh, ada Jeddah dan sebagainya. Jadi saya di kota yang bercahaya, Ini Al-Madinah. Lanjut, huwa. Huwa muwajjihu fil madrasati tsanawiyyah. Muwajjihun. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyah. Iya, jimnya tasdid ya, muwajjihun. Artinya? Dia berilmu. Ya, ini dia ini yang mengarah-ngarahkan, jadi artinya nasihat. Muwajjih itu artinya pengarah atau pengawas gitu bisa. Jadi dia penasehat di sekolah. Sanawiyah ini di tingkatan di Saudi SMA. Terus kalau sini MTS. Kalau sini sob di sini SMA-nya Aliyah gitu. Istilahnya bukan sanawiyah tapi madrasah Aliyah. Hanya ini saja, hanya istilah yang berbeda saja gitu ya. Terus ahi antum? Wa aina ummuki? Dan di mana ibumu? Baik, lanjut balik lagi. Iya aidan una. Iya tabi. Tabibatun fil mustaqbal wiladati. Iya. Dia di sana juga. Hah? Bukan di sana. Kalau di sana, ya aidan huna. Kalau di sini huna artinya di sini. Iya, dia juga di sini. Ya. Kalau di sana hunaka. Iya, tabibatun. Dia juga di sini. Dia dokter di rumah sakit bersalin. Dan siapa dan siapa pemuda ini namanya? Iya. Apakah dia saudaramu? Iya. Antum ahi? La. Dia itu ammi. Ammi. Ammi. Iya. Bukan, dia anak perempuan pamanku. Iya, atau kepala? Sepupu, afan ya. Dia misanku atau kepupu. Tapi antum ahi? Mas Muha, siapa namanya? Ya, terus? Ibnuha, Hasina. Iya. Namanya Hasina. Asanta. Terus? Ahia Zami Lekupi. Iya. Apakah dia teman selefting? Iya. Teman sekelas atau selefting itu aja. Jadi apa ya? Walaupun dia saudara, tapi kalau zamilat itu ya satu angkatan. Terus, belakangnya? Mutawasitil, mutawasitoti. Mutawasitoti, wahia fil madrasatil sanawiyah. Iya, fil madrasatil sanawiyati. Artinya? Lah ana fil madrasatil mutawasitati wa hiya fil madrasatis sanawiyati. Tidak, saya di dalam, atau maksudnya saya di ya di sekolah. Saya di sekolah SMP. SMP. Dan dia di sekolah SMA. Iya, SMA. Terus belakangnya atau sampingnya? Alaki. Iya. Bukan siapa namamu. Kalau alaki itu, apakah kamu punya saudara perempuan? Ya, itu. Kalau tadi kan itu sepupunya ya. Ini saudara sekandung. Alaka ukhtun, apakah kamu memiliki saudara perempuan yang sekandung kan gitu ya? Terus jawabannya? Iya. Mali, ini saya tidak punya. La mali, maksudnya saya enggak punya saudara perempuan. La mali ukhtun ya. Terus lanjutnya? Alaki akhun. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Ya. Terus? Naam. Li akhi kabirun. Li akhun kabirun. Kabirun. Wa huwa talibu bun. Wa huwa talibun bil jamilati. Bukan jamilati, bil jamiati ya. Kalau jamilati cantik justru. Bil jamiati. Bukan jamilah ya. Na'am li akhun kabirun wa huwa talibun bil jamiati. Apa artinya? Ya. Iya. Na'am itu iya. Li akhun kabirun. Apa artinya? Saudara laki-laki yang besar, maksudnya saya memiliki kakak laki-laki. Jadi kalau udah ada keterangan kabirun atau sahirun itu tinggal pilih kakak atau adik. Kalau kabir itu maksudnya kakak. Ya, saya memiliki kakak laki-laki gitu ya. bahasa kitanya kakak laki-laki lah. Kalau terjemahan harfiahnya itu, ya saya memiliki saudara laki-laki yang besar gitu. Maksudnya besar di sini, maksudnya apa? Ya ini kakaknya. Dia anak kedua, anak kakaknya anak kesatu. Terus wa huwa talibun bil jamiati, artinya apa? Iya, dia adalah mahasiswa di universitas. Ya karena ini universitas tentu bukan santri ya, bukan murid lah, tapi istilahnya di sini mahasiswa. Ya, antum ahi? Waman hadat sifru alladhi ma'aki. Iya. Dan siapa anak kecil ini yang bersamamu? Ahsan, bagus. Antum ahi? Huwa ibnu akhi. Dia anaknya saudaraku. Iya, ya ini keponakannya ya. Bahasa kita keponakan. Lanjut. Masluhu. Siapa namanya? Iya, antum ahi? Ismuhu Sa'dun. Ismuhu Sa'dun. Namanya Sa'dun. Sa'ad. Iya, kalau di sini Sa'ad ya. Sa'ad itu tulisannya gini, Sa'dun. Terus Ummu fi fil baitil an. Apakah ibumu di rumah sekarang? Iya, terakhir. La zahabat ila al-mustashfa. Baik. La zahabat ila al-mustashfa. Artinya? Tidak. Dia pergi ke rumah sakit. Iya, dia pergi ke rumah sakit. Dia telah pergi ke rumah sakit. Tapi di sini karena berhubung yang diajak bicara dan yang berbicaranya itu sama-sama mu'annas, maka jangan aneh itu yang dipakai dhamirnya ki lagi gitu ya. Lagi-lagi ki, mas kaifahalu ki kan gitu ya. Kemudian masmu ki, ya itu apa? Disesuaikan dengan khitabnya, dengan yang diajak bicaranya. Tetapi kalau yang berkaitan dengan laki-laki ya tetap ismuhu ya, sa'dun, kemudian apa namanya? Masmuhu, ismuhu, sa'dun, kemudian li akhun kabirun wa huwa, ya kan huwa. Jadi domir itu masih terus dilatih, masih terus disampaikan ya berkaitan dengan domir. Domir baik itu yang munfasil ataupun yang mutasil. Yang jelas selalu diingat. Ya kalau yang namanya munfasil maka dia terpisah ya gitu. Kalau yang mutasil kalau huruf jadi jar majrur, kalau isim mudhaf au mudhafun ilaih, kalau fi'il maka menjadi mansub. Baik. Secara sekilas insyaallah bisa dipahami ya ceritanya ya. Kisahnya masih mudah ini. Hanya apa namanya penjelasannya masih mudah. Kita akan masuk ke tamarinu. Iqra waktub. Ya, iqra waktub di sini tidak disuruh menjawab ya. Karena mungkin masih dalam taraf dasar walaupun sebelumnya ada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya seperti pelajaran 10 itu. Ajib anil asilatil atiyah ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini belum ya, atau lebih sering untuk apa namanya penyampaian materi, teori. Di sini perintahnya ikra waktub. Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Tentunya dengan mengingat pola-pola di atas. Pola-pola di atas. Nah, sekarang antum terakhir ya, berarti antum masih nomor 1. Kira-kira itu ditebak apa bacanya? Kaifa haluka ya Abi? Nah, ahsanta. Ya, di sini perlu ketelitian ya, kalau yang dipanggilnya muzakkar jangan salah baca juga gitu. Karena tadi di atas ki lalu kita bacanya ki lagi padahal yang dipanggil Abi ya. Maka tepat sekali jawabannya. Kaifa haluka ya Abi? Baik, ahsanta. Nomor 2 sekarang. Kalau Abi jangan lupa haluka ya, yang utama ka-nya di situ. Nomor 2 sekarang apa? Kaifa haluka ya Umi. Nah, begitu ya. Ketika yang dipanggilnya, yang khitobnya, yang diajak bicaranya Umi, maka haluki utamanya gitu ya, bukan kaifa haluka. Bagus. Kaifa haluki ya Umi. Nomor atau di sini kalau yang kaifa haluka ya Abi sama kaifa haluki ya Umi mah kayaknya enggak usah ditanya terjemahnya apa ya. Coba nomor 3 ini mungkin nanti diterjemahkan. Yang bagi yang menjawab menerjemahkannya ya. Karena ini udah kepanjang-panjang ini. Ya. Kalau yang tadi di atas kaifa haluka, kaifa haluki mudah insyaallah. Nomor 3, apa itu jawab bacaannya? Kaifa haluka ya Zainab. Ah, kan? Di sini yang diajak bicara Zainab. Zainab itu muannas. Kaifa baituki ya Zainabi? Di situ bukan baitu tapi ibnu ya, kok jadi baitu sih? Ya, di situ bukan baitu tapi ibnu. Ah. Terus juga ya. Kemudian nama orangnya itu jangan jadi kasrah. Kalau ketika harfun nida, ya, ketika nida panggilan kepada nama orang, utamanya dia itu hilang tanwinnya. Tetapi kalau yang sudah tidak ada tanwinnya, ya apa adanya. Jadi bukan ya Zainabi gitu ya, tapi tetap ya Zainabu tetap gitu. Jadi tadi perlu diulang lagi dari awal. Ainab. Iya betul. Ainab Nuki. Ainab Nuki ya Zainabu. Ya Zainabu. Ya Zainabu. Zahaba ilal masjid. Zahaba ilal masjid. Bagus ya. Coba diterjemahkan. Ainab Nuki ya Zainabu. Zahaba ilal masjid. Hah? Iya. Di mana atau kemana? Ibnu, ibnuki itu ada dua unsur. Bukan. Anu, kalau saudara si uhtu ya. Ini ibnu, ibnuki itu terdiri dari dua unsur. Ada ibnu, ibnu sama ka, aslinya dari anta asalnya. Ya, tetapi karena hukum ketika domir anta ini menjadi mutasil, maka dia berubah jadi ka. Nah, ini ada unsur, ada dua unsur, ada ibnun. Ibnun artinya anak laki-laki, kalau anta kan engkau. Anta atau anti ya? Anti maksudnya ya. Maka dibacakan ibnuki. Jadi apa? Kemana atau di mana? Di mana anak laki-lakinya? Nah, iya, maksudnya engkau. Nah, kan ada itunya. Kalimat sesudahnya itu kan ya Zainabu. Wahai Zainab gitu ya. Jadi di mana anak laki-lakimu? Wahai Zainab. Gitu. Dia pergi ke masjid. Ya, yang pergi di sini siapa? Zainabnya apa anaknya? Maka fiilnya kita lihat situ. Dia kalau untuk laki-laki tidak ada taknisnya. Jadi zahaba, ya. Jadi zahaba di sini adalah ibnu Zainab, anak laki-lakinya Zainab. Nah, itu perlu pemahaman ya. Perlu dibuktikan dengan menerjemahkan, dengan betulnya menerjemahkan. Nomor 4, Ahi. Aina bintuki ya Aminatu. Iya, bagus sekali. Aina bintuki ya Aminatu. Zahabat ilal madrasati. Ahsanta. Zahabat ilal madrasati. Apa artinya terjemahannya? Nah, di sini kalau anak laki-laki ibnu, kalau bintuki itu bukan laki-laki, perempuan. Iya. Di mana anak perempuanmu? Aminah, wahai Aminah. Dia pergi sekolah. Nah, di sini yang pergi Aminah atau anak perempuannya? Anak perempuannya. Anak perempuannya ya, iya. Zahabat, ya. Dan anak perempuannya adalah mu'anas, perempuan, maka fiilnya ada perbedaan dengan laki-laki. Zahabat. Baik, nomor 5. Asa'anya tadi domah juga. Liman hadhihi sa'atul jamilatu. Jadi ini asalnya hadhihi sa'atul jamilatu liman. Ya, jadi as-sa'atul jamilatu atau ya hadhihi sa'atul itu tidak terpengaruh dengan huruf li. Huruf li sudah mempengaruhi isim man-nya itu sudah dia terputus dengan masuk sebelum huruf man, isim kata-kata man ya, sehingga hadis saatnya tidak ada terpengaruh. Taib, jawabannya apa? Ahiya lakiya Fatimati. Fatimatu. Ahiya lakiya Fatimatu. Naam hiya li. Bagus. Naam hiya li. Taib, terjemahnya apa? Milik siapa jam tangan cantik ini? Apakah ini milikmu ya Fatimah? Ya, ini milikku. Iya. Di sini juga untuk benda itu bisa pakai huruf li gitu ya. Kalau ke kaidah yang sebelumnya adalah inda gitu ya. Liman hadhihi sa'atul jamilatu ahya indaki ya Fatimah tu, mestinya kan gitu karena sa'ah itu adalah bukan manusia gitu ya. Naam hiya li. Ahya ahya indaki ya Fatimah tu naam hiya indi. Tapi di sini juga dicontohkan oleh penulis boleh untuk benda boleh Jadi li itu boleh untuk manusia, untuk orang. Tapi kalau inda ini khusus untuk benda. Terjemahnya apa tadi? Udah ya, udah. Nomor 6, berikutnya nomor 6. Nah, di sini ada nama Muhammadu, maka ka-nya hati-hati, tidak boleh ki karena ki itu untuk perempuan. Nah, jadi di sini bukan ki tapi apa? Qalamuka. Ahia ahadza qalamuka ya Muhammadu? Jawabannya? Nah, betul. Karena di sini anta, maka ka-nya juga adalah dibaca ka gitu, bukan ki. Coba apa terjemahannya? Kalau milik siapa liman? Kalau ini ahada, apakah? Apakah ini penamu? Nah, di sini perbedaan. Kalau misalkan kata benda, kata tunjuk, jika bersambung sama alif lam, maka ini maka terjemahannya apakah pena ini, gitu ya? Nah, kalau misalkan dia tidak bersambung dengan alif lam, walaupun bendanya itu bersambung dengan domir, tetap apakah ini penamu? Nah, ini perbedaannya. Jadi misalkan ada pertanyaan atau sebelum pertanyaan ya, hadza, ya gitu ya, hadzal, kan gitu ya, hadzal qalamu, ya hadzal qalamu, misalnya laka gitu ya. Atau kemudian kalimat keduanya hadza qalamuka. Hadza qalamuka anta gitu ya misalnya. Nah, ini penerjemahannya berbeda. Pena ini milikmu. Ini hadza qalamuka, ini adalah penamu. Hadza qalamuka anta, ini adalah penamu ataupun penmu kamu gitu ya. Jadi taukid maksudnya. Maka di sini ahadza qalamuka itu tidak sama dengan jika kata tunjuk bersambung dengan alif lam gitu ya. Jadi tidak bisa diartikan apakah pena ini ya gitu, tapi apakah ini penamu, sama seperti ini. Dua kalimat ini berbeda penerjemahannya. Kalau yang ke satu, pena ini milikmu, hadzal qalamu laka. Kalau hadza qalamuka anta, ini pena kamu, kamu. Ini pena kamu sungguh betul. Nah, gitu. Ini betul-betul pena kamu. Nah, gitu. Jadi di sini ahadza qalamuka ya Muhammadu, apakah ini penamu? Wahai Muhammad. Jawabannya apa? Ini pena kamu. Pena kamu sesungguhnya, nah, gitu ya. Heeh. Baik, nomor 7. Ahi. Tilkas sayyaratul Tul tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajatal kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Iya, bagus. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Ini sama dengan pembahasan dulu ya. Dulu waktu pelajaran keberapa itu, agak panjang tuh. Masih ingat enggak tuh yang di mana ya? Ketika awal-awal itu dikenalkan kalimatnya cukup panjang. Ini terulang lagi di sini. Di dulu di pelajaran sebentar, di sini di mana ya? Pelajaran 6 mungkin. Kurang lebih pelajaran 6. 6 apa 7? Ada yang ingat nggak? Jadi ini tuh pakai alati gitu. Bukan pelajaran 6 tapi pelajaran 9 ya, belum lama sebenarnya. Ya, dimana di situ di bagian ba ya, naat manut itu dari mulai man zalika rajulu tawilu ladzi kharajal ana minal madrasati. Nah, itu di pelajaran 9 bagian ba. Dikenalkan di situ. Nah, di sini diulang lagi. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Nah, ya, ketika pelajaran 9 kan ada ya disinggung kan, agak panjang-panjang tuh. Iya, di situ. Ya, di latihannya juga yang tamrin 1 itu kan ya, al-waladu tawilul ladzi kharaja minal fasl ana talibun minal hindi. Nah, taib. Berarti nomor 7 ini apa artinya? Tilkas sayyaratul jamilatu. Nah, itu terjemahkan dulu tuh. Itu satu rangkaian. Kemudian nanti ada isi mausul allati ya. Kharajatil ana. Nah, di situ ada fi'il madi ya kan? Minal madrasati ya, jar majrur lil mudiri sama jar majrur lagi. Coba terjemahnya apa? Mobil yang bagus itu. Bagus sekali. Ya, tilkas sayyaratul jamilatu ahsan. Yang telah keluar sekarang dari sekolah milik Pak Guru. Bukan, mudir itu direktur atau kepala sekolah ya. Betul. Jadi mobil yang bagus itu, mobil yang indah itu, mobil yang bagus itu yang telah keluar sekarang ya, dari sekolah milik Pak kepala sekolah. Nah, gitu ya. Jadi ini mengulang ya, mengulang. Dan maksudnya di sini adalah diantaranya fi'il kharajat gitu ya. Fi'il kharajat itu adalah menjelaskan benda yang perempuan, yakni as-sayyaratu jamilatu. Menjelaskan tentang as-sayyarah, mobil yang bagus. Itu ya dari situ. Kaitannya dengan pelajaran. Tilkas sayyaratul jamilatu allati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Ya. Antum nomor 8 silakan. أأنت مهندس يا سيدي لا أنا طبيب. Memang kalau di cetakan yang lama itu atau yang kalau di kita ini akhi ya, antum sayidi ya. Yeah. Enggak apa-apa. Yang jelas muzakkar ya. Khitabnya muzakkar, kalau di buku yang antum sayidi mungkin ada yang lama. Tetapi yang cetakan terbaru mungkin ya. Ada revisi mungkin kalau di buku ana akhi ya akhir. Enggak apa-apa. Kalau misalkan dia sayidi itu apa artinya? Apakah kamu insinyur wahai tuanku? Bukan, saya dokter. Iya, atau maksudnya bapak. Saya di situ maksudnya tuanku atau bapak. Apakah engkau seorang insinyur wahai bapak? Pak gitu ya, bahasa kita kan gitu. Pak, apakah bapak seorang insinyur? Ya, atau bisa juga tuanku. Labas. Nomor 9 terakhir. Anti tobi batun ya ukti. La ana mudarrisatun. Ahsanta. Apakah kamu dokter ya, wahai saudariku. Tidak, saya adalah seorang guru. Iya. Apakah engkau seorang dokter wahai saudara perempuanku? Ya, ya ukti, ya ini saudari gitu ya. Bukan, saya seorang ibu guru atau seorang guru. Kita baca sama-sama ya, untuk menyemangatkan supaya ada sedikit apa namanya? Atau suasana atau sedikit pola-pola penyampaian. Baik. Kaifa haluka ya abi? Kaifa haluka ya abi? Kaifa haluki ya ummi? Kaifa haluki ya ummi? Artinya di sini kita juga walaupun mungkin belum bisa mewujudkan gitu ya. Sebenarnya percakapan-percakapan ini atau pola-pola ini itu bisa diterapkan gitu ya. Bisa diterapkan, bisa kita hidupkan di tengah-tengah kita. Ya, atau kita dengan pola-pola ini sebenarnya pelajaran atau sebagai pedoman kita kalau berbicara seperti inilah contoh-contohnya gitu ya. Baik. Aina ibnuka atau aina bnuki ya Zainabu? Aina bnuki ya Zainabu? Zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal masjidi. Zahaba ilal masjidi. Aina bintuka ya Aminatu? Aina bintuka ya Aminatu? Aina bintuki ya Aminatu? Aina bintuki ya Aminatu? Zahabat ilal madrasati. Zahabat ilal madrasati. Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Ahiya laki ya Fatimatu? Ahiya laki ya Fatimatu? Naam hiya li. Naam hiya li. Jamilah bukan jamilatu ya. Tadi mungkin ada yang mungkin ya. Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Mungkin. Jangan tertukar sama jamiah gitu. Kalau al-jamiah iya. Kalau jamilah itu jamilatun. Nah, iya, memang beda-beda. Beda-beda ininya. Wazannya, iya. Baik. Ahadza qalamuka ya Muhammadu? Ahadza qalamuka ya Muhammadu? La, hadza qalamuka anta. La hadza qalamuka anta. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Antum mungkin sadar atau tidak sadar bisa membandingkan ketika masih awal-awal itu baca sepanjang ini sudah ini berantakan ya, baru pertengahan sudah mulai ada yang duluan, ada yang terlambat, ada yang mikir, tapi alhamdulillah begitu sekarang itu kompak gitu ya, bersama-sama dari awal sampai akhir itu sudah tidak mengecewakan gitu, alhamdulillah itu namanya kemajuan, ada peningkatan. Baik, anta muhandisun ya akhi. Anta muhandisun ya akhi. La ana tabibun. La ana tabibun. Anti tabibatun ya ukhti. Anti tabibatun ya ukhti. La ana mudarrisatun. La ana mudarrisatun. Baik. Di sini ada tamrin 2 ya. Kita masuki saja tamrin 2-nya ini karena sedikit ya, tanggung lah. Kalau baru tamrin 1 baru sebentar. Di sini tamrin 2 perintahnya ikro, masih ikro. Iya, itu salah cetak kalau hamzanya di atas. Akro itu salah, harusnya ikro di situ. Kula jumlatin minal jumalil atiyati. Ikro, bacalah. Kula jumlatin, semua kalimat, masing-masing kalimat. Minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut ya, berikut ini atau yang akan datang. Summa, kemudian, lalu ya. Iqra'ha ukhra. Mungkin ada marotan ukhra enggak situ? Oh ya, di sini berarti tidak tercetak. Ada marotan di sini ya. Di buku ana enggak ada marotannya. Makanya ini kayaknya ada yang tertinggal. Maksudnya iqra'ha marotan ukhra. Bacalah dia. Ya, ini kalimat-kalimat berikut. Sekali lagi, maratan ukhra itu sekali lagi. Ba'da taghyiril munada. Ba'da setelah taghyiril munada, merubah yang dipanggil. Merubah pihak yang dipanggil. Nah, gitu ya. Kama huwa muwaddahun fil misali. Sebagaimana dicontohkan dalam dalam misal. Atau sebagaimana dijelaskan di dalam contoh. Gitu. Iya, muwaddahun itu dijelaskan, taudih. Nahwul wadih gitu ya, maksudnya wadih, jelas. Ana ulangi lagi, bacalah setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut. Kemudian maksudnya bacalah tuh baca soalnya ya, sebelah kanan itu soalnya dibaca dulu. Kemudian baca sekali lagi. Nah, baca sekali lagi berarti di sebelah kirinya. Ba'da taghyiril munada, setelah merubah pihak yang dipanggil. Maksudnya apa? Kalau misalkan yang pertama mudzakkar berarti nanti dirubah jadi muannas. Kalau yang pertamanya muannas jadinya mudzakkar. Tapi di sini rupanya seragam, yang sebelah kanan mudzakkar semua, yang sebelah kiri muannas semua. Nah, tapi tidak sembarangan merubah ya. Ada yang yang terpengaruh. Ya, ada yang perubahan terpengaruh. Kalau fiilnya fiil mudzakkar, nanti di sini fiilnya kandungannya muannas kan gitu ya. Domirnya laki-laki, di sini domirnya muannas. Setelah merubah pihak yang dipanggil sebagaimana dijelaskan dalam contoh. Nah, di sini contohnya misalun di situ aina qalamuka ya abi. Nah, setelah taghyiril munada ya ummi, maka akhirnya apa? Aina qalamuki ya ummi. Nah, di sini munadanya sudah disiapkan. Sudah disiapkan nomor 2 ya aminatu. Ya nomor 1 ya. Yang nomor 2 ya ustazati, wahai guru perempuanku. Ya fatimatu, ya ukhti, ya khadijatu, ya kholati, ya ammati, dan seterusnya. Baik, tadi sampai mana terakhir? Nomor 9. Antum, berarti nomor 1 ya. Dibaca dulu yang sebelah kanan itu. Soalnya ya, nanti dirubah setelah pihak yang dipanggil berubah. Nomor 1 gimana? Oh, antum dah. Oh ya, berarti antum. A'indaka kolamun ya Muhammadun. Ketika nama orang itu khususnya yang mudzakkar itu tanwin Muhammadun, ketika ada nida panggilan, dia tidak boleh tanwin lagi, ya Muhammadu. Itu sudah otomatis dia tanwinnya hilang, jadi tidak tanwin. Nah sekarang taghyir munada, ya Aminatu. Maka bagaimana kalimatnya? Aindaki kolami kolamun. Kolamun. Ya Aminatu. Aminatu. Ya Aminatu. Nah itu contohnya. Jadi yang tadinya aindaka jadi aindaki. Nah, adapun kolamunya tetap tidak menjadi kasroh ya, tetap kolamun. Aindaki kolamun ya Aminatu. Betul, itu jawabannya. Nomor dua. Aina bintuka ya ustadi. Di sini kalau di buku ana bukan bintun ya, baitun. Oh, baitun. Ah, iya baitu. Baituka. Aina baituka ya ustadi. Aina baituki ya ustadati. Nah, begitu ya. Jadi yang dirubah domir di situ. Jadi kalau apa namanya panggilan tuh biasanya paling banyaknya itu domir. Gitu ya. Domir itu paling banyak itu. Domir ya, kaitannya dengan domir mutasil dengan isim atau domir mutasil bil fi'l gitu ya. Atau bahkan huruf juga ya, huruf ya, jar majrur itu kalau udah domir itu paling sering kalau dengan munada itu. Baik. Nomor 3 silakan. Tahadza daftaru laka ya Ali. Ya Aliyu. Gitu ya. Maksudnya kan Ali ianya itu apa tuh namanya bacanya adalah domah kan gitu ya. Baik. Perubahannya gimana setelah bagi taghyir munada? Ininya ganti hadhihi apa enggak kan? Enggak. Kalau daftar itu kan tetap mudzakkar. Kan iya, karena hadza itu miliknya daftar itu. Hadza itu satu paket dengan kata daftar. Jadi tidak berubah jadi hadhihi. Kalau mau jadi hadhihi maksudnya tidak sesuai dengan tujuan perintah sebelumnya, yang dirubah itu bukan itu. Yang menjadi perubahan itu bukan kata daftar, tetapi kaitannya dengan domir. Domir, kemudian juga kata kerja, gitu-gitu. Ya, adapun kalau hadat daftar itu, apa namanya, tidak ada berkait. Itu sebagai sisi lain saja, gitu ya. Sama saja, apa namanya, di pihak laki-laki dan di pihak perempuan itu memiliki buku tulis. Buku tulis tidak berubah ketika ada di perempuan, jadi perempuan, tidak. Buku tulis ketika di laki-laki jadi laki-laki, tidak ya. Buku tulis dimanapun juga, dulu sekarang yang akan datang di laki-laki maupun perempuan, ya buku tulis. Tetap ada daftar gitu, tidak ada perubahan misalnya gitu ya. Tapi gimana jadinya? Ahad daftaru laki ya Fatimah. Iya, santai. Jadi di sini yang paling penting di mana? Lakinya itu, gitu ya. Di domir itunya, apa namanya, khitobnya itu. Itu yang paling pentingnya di situ adalah perubahannya. Jadi bukan laka terus tapi laki. Ahadat daftaru laki ya Fatimatu. Nomor 4. Min aina anta ya akhi. Betul sekali. Min aina anti ya ukhti. Ah gitu, gampang sekali ya. Jadi dari anta jadi anti. Nomor 5. Aina abuka ya Khalidu. Ya Khalidu. Panjang. Aina abuki ya Khadijah. Iya betul. Jadi abuka jadi abuki. Ya ini namanya kalau kita pernah baca di sebelumnya itu al asmaul khamsah. Jadi isim-isim yang 5, abuka atau ahuka, kemudian fuka, lalu hamuka dan zumalik. Nah, abuka itu ketika untuk muannas jadinya abuki. Khadijah tuh. Nomor 6. Anta marido. Maridun situ ya. Nah, Khali itu siapa? Artinya apa Khali? Paman. Tapi dari pihak ibu, ya betul ya. Anta maridun, mama nama maridun? Sakit betul ya, sakit. Nah sekarang kalau ba'da taghyiril munada, setelah dirubah pihak yang dipanggil, betul. Anti? Nah perlu ketelitian di situ. Ketika apa namanya marid sakit ya, itu maridotun ya. Ketika sakit atau keadaan, profesi, status ya, yang kaitannya dengan laki-laki atau perempuan ada perbedaan. Kalau laki-laki maridun, kalau perempuan maridotun, kan gitu ya. Nah di situ baru berubah tuh. Ya. Anti maridotun ya kholati. Ya kholati. Kholati. Bukan kholiti. Ya kholati. Kholati yani bibi, tapi dari pihak ibu, ya sama. Kalau kholi itu paman, kholati bibi. Anti maridotun. Ya di situ memang apa namanya ya otomatis kita harus ini sendiri, ya harus merubahnya karena nomor 7 gimana? Aina bintuka ya amma. Ya ammi. Pamanku dari pihak siapa? Bapak, dari pihak ayah. Dari pihak abi itu paman, ammi. Aina bintuka ya ammi. Terus kalau ba'da taghyiril munada aina bintuki ya ammati. Ya ammati betul. Aina bintuki. Ya. Bintuka jadi bintuki. Nomor 8. Jangan lupa, kalau ada nida nama orang itu ada perubahan tidak tanwin yang nama laki-laki. Iya betul. Alati ukhtun ya su'adu. Di sini. Akhun di sini juga tidak berubah ya. Kalau akhun itu laki-laki punya, perempuan punya, kan gitu ya. Sama dengan kayak kasusnya daftar tadi, ya. Masa kalau misalnya perempuan enggak boleh punya anak saudara laki-laki gitu ya. Itu bukan berarti harus dirubah juga ya. Karena ini tidak berkait gitu, tidak berkait ya. Tapi kalau kayak tadi profesi, status, kemudian keadaan pada masing-masingnya itu berubah. Karena hukumnya seperti itu. Tapi kalau di sini kepemilikan ya, sini saudara laki-laki, masa perempuan enggak boleh misalnya laki-laki gitu. Jadi alaki tetap akhun, bukan ukhtun ya gitu ya. Jadi yang jadi masalah itu adalah ini, khitabnya ini. Tadinya kak jadi ki gitu kan. Alaki akhun ya su'adu. Su'adu nama perempuan, su'ad ya. Maka jangan sampai salah kasih nama nanti kalau laki-laki jangan su'ad. Barangkali su'ad ini bagus ya. Padahal itu di Saudi itu nama perempuan. Artinya kebahagiaan sama. Sa'id sama Su'an. Gitu ya. Su'an itu kebahagiaan kalau laki-lakinya. Kalau mau kasih nama, Sa'idun. Jangan kebalik. Taib nomor 9. Mada indaka ya afi. Ketika taghyirul munada. Ba'da taghyirul munada. Jadi gimana? Mada indaki ya ufi. Bagus sekali ya. Di situ yang tadinya indaka jadi indaki ya. Terakhir masya Allah pas kali ya di sini. Jadi enggak usah. Iya, nomor 10. Assalamualaikum ya abi. Betul. Assalamualaikum ya ummi. Ahsanta. Assalamualaikum ya ummi. Baik. Alhamdulillah ya, dua tamrin ini cukup insya Allah mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Pas jam 9 nih di HP-nya juga. Iya, enggak disengaja. Jadi kita akan lanjutkan lagi insya Allah pelajaran yang berkait ini, tamrin-tamrin berikutnya ya, pada pertemuan mendatang bismillah. Kita tutup saja. Naktafi ilahuna bihadal qadar wa sanuasil insya Allah filiqo ilqadim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.